بسم الله الرحمن الرحيم. Saya pernah memberikan contoh, ya, malaikat yang bertugas menurunkan rezeki namanya Mikail, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 98. Ya. Nah, sifat malaikat Mikail ini senang turun ke tempat yang suci, yang bersih, yang sering digunakan sebagai zikir. Ibu sering berdoa supaya anaknya saleh, rezekinya baik, suami dijaga dalam kesehatan dan kebaikan. Tapi doa itu dipanjatkan dalam tempat yang tidak bersih, jarang digunakan zikir, kotor. Bagaimana malaikat bisa turun ke situ? Apalagi yang dipraktekkan dalam kehidupan, misalnya, mohon maaf, pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, ya kapan malaikat turun? Karena itu kata Nabi, perhatikan kalimatnya, di hadis Muslim nomor hadis 1056, kalau punya Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10, Nabi pernah mengisahkan seorang lelaki, firman zakara rajul, dan dikisahkan seorang lelaki, yutilu safar, menempuh perjalanan panjang, jauh, di antara faidah, safar, perjalanan panjang, itu bisa mempercepat pengabulan doa, dua kali lebih cepat turun musuh. Jadi kalau Bapak Ibu sedang safar, ya misal safar itu melebihi 80 km ya, atau jarak yang merubah zona waktu. Anda bisa dari sini ke Sumatera, atau misalnya bisa ke Aceh, bisa kemana ya. Atau lebih jauh lagi, bisa berhaji. Itu gunakan untuk berdoa di perjalanan. Cepat sekali terkabul. Kalau doa kita benar, nanti ada adab doanya. Ya. Nah orang ini melakukan itu. Bahkan dia mundu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Kata Nabi, dua orang yang mengangkat tangannya ke langit, kalau dalam kita istilahkan tafsiran luas, itu dua kali lebih cepat dikabulkan daripada yang dia. Ya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang ketika berdoa mengangkat tangan? Kata Nabi, bagaimana kalau ada orang minta kepada kamu tangannya mengangkat, lalu kamu tidak beri, bagaimana perasaan kamu? Kata orang ini, saya malu ya Rasulullah. Ya, di hadapan meminta begini, gak dikasih, saya malu. Kata Nabi, Allah lebih maha pemalu. Tidak akan meninggalkan seseorang mengangkat tangannya, diam dalam keadaan hampa. Yang ketiga, tapi maaf ya, saya ingatkan kembali, mengangkat ini bukan menjauh. Dalam hadisnya mendekat begini, di kedada sejajar mendekat, bukan menjauh begini. Ya kalau kita lihat praktek nanti dalam bahasan fikih sholat, kita akan bahas lebih terang lagi. Yang terakhir dia menyebut al-asmaul husna, ya Rabb, ya Rabb, fayaqulu ya Rabb, puncaknya. Di Quran surah ke-17 ayat 111 itu diisyaratkan orang yang berdoa dengan al-asmaul husna lebih cepat dikabulkan doanya dengan yang tanpa menyebut itu. Ya. Tidak harus semuanya disebut sesuai kebutuhan kita. Sulit sebut yang fatah, butuh rezeki sebut yang razak. Ya, seringkali dijahili oleh orang misalnya, ingin dilindungi oleh orang, sebut namanya yang malik, yang jebal. Ada semua dan itu didesain untuk kepentingan kebutuhan hidup kita. Ya. Orang ini melakukan ketiganya, tapi respon Nabi, perhatikan kalimat Nabi, anna yustajabu lidzalik, mustahil doamu bisa dikabulkan, mustahil. Malaikat gak muncul, tidak mau merespon, tidak mengatakan amin ya Allah, kabulkan, tidak, mustahil, kata Nabi. Kenapa? Apa pasal? Maaf, famatramu haram, karena makanannya haram, masyramu haram, minumannya haram, balbasu haram, pakaiannya haram, bagudiyah haram, dan perangkat hidupnya haram. Ya, mohon maaf, jadi barangkali kalau ada sementara di keluarga, ya, atau tetangga atau kerabat yang sulit mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah, dengan adzan susah ke masjid, suruh baca Quran sulit, coba cek, mungkin ada sesuatu yang salah tuh masuk ke dalam diri, sehingga telinga kesumbat. Yang paling bahaya makanan itu, ya, dan maksiat. Jadi kalau makanan masuk haram, beredar dengan darah, tembus menjadi daging, ke telinga itu nutup. Quran surah 6 ayat 25, wa fi adzanihim waqra, ke telinga ada sumbatan. Jadi dengar-dengar yang baik-baik itu bisa susah, samping masjid yang akan kena itu. Tapi kalau panggilan konsel dari GBK itu datang, masya Allah itu, ya, gak dipanggil juga bisa datang, bayar lagi, ya, tidak mudah. Pandangan juga begitu, kalau dikumpulkan di Al-Baqarah ayat ke-7 itu, mata tertutup, terhalang, telinga tertutup, hati gak bisa nangkap. Khatamallahu ala qulubi wa ala sam'i wa ala al-sahib al-isyawa. Itu yang susah. Nah, coba kenali malaikat. Malaikat maut, dia agak sedikit menggoncang jiwa kita malam-malam mau tidur, coba ingat malaikat maut bagaimana kalau datang, tidak akan terlambat, bahkan dilukiskan, kalau mau tenang dicabutnya, tingkatkan amal ibadah, kalau mau sambil dipukulin boleh, jauhi aja ibadah, ada, semuanya ada.